Kanjeng Nabi bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku sallallahu alaihi asyro, maka Allah akan membalas solawat yang dia baca itu dengan 10 solawat. Barang siapa yang membaca 10 solawat, maka akan dibalas 100 solawat. Man sholla alaiya, man sholla alaiya asyro sallallahu alaihi mi'ah. Barang siapa wa man sholla alaiya mi'atan kataballahu lahu baro'atan. Barang siapa yang membaca solawat 100 kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan 2 kebebasan. Yang pertama, baro'atun minan nifak wa baro'atun minan nar. Barang siapa yang membaca solawat 100 kepadaku, maka orang tersebut akan diberi 2 kebebasan, yakni bebas, terbebas dari orang-orang yang bersifat munafik dan terbebas dari api neraka, dan kelak di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang meninggal syahid. Kalau orang-orang yang meninggal pada saat syahid, kita ketahui syahid itu orang yang berperang di jalan Allah dengan membela agama Allah, mempertaruhkan nyawanya. Nyawanya dipertaruhkan untuk membela agama Allah. Orang yang bersolawat kepada Nabi, kelak insya Allah akan dikumpulkan dengan orang-orang yang meninggal syahid. Kalau bersolawat 1 dibalas 10, kalau solawat 10 dibalas 100, baca 100 diberi 2 kebebasan dan dikumpulkan di akhirat bersama orang-orang yang mati syahid. Bagaimana kalau baca 1000? Bagaimana kalau baca 10.000? Bagaimana kalau baca 100.000? Kalkulator yang menghitung tak kira cukup. Tapi kalau kalkulatornya malaikat yang nulis, insya Allah orang sedunia baca sholawat bisa ditulis. Oleh karena itu, terutama akthiru alaiya sholah, akthiru alaiya, perbanyaklah kepadaku untuk membaca sholawat, katanya Nabi. Karena orang yang kelak aulan nasbi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Seseorang yang kelak yang paling utama bisa bersama dengan Nabi adalah orang yang banyak membaca selawat. Dan orang yang gemar membaca selawat, orang yang hobi membaca selawat, suatu saat Gusti Kanjeng Nabi akan memberi persaksian kuntulahu syahidan yaumal qiyamah. Suatu saat Kanjeng Nabi akan memberi persaksian kepada orang-orang yang gemar membaca sholawat. Inna sholatakum ma'rudhatun alayya. Ini yang paling utama. Kita selaku umatnya Nabi tidak pernah ketemu Nabi, tidak nututi kehidupan Nabi, tapi Gusti Kanjeng Nabi masih ingat kepada kita, masih rindu kepada kita. Oleh karena itu Kanjeng Nabi bersabda, solawat, pembacaan solawatnya kalian kepadaku itu ditampakkan kepadaku oleh malaikat. Malaikat itu punya tugas banyak. Ada malaikat penyanggah ars, ada malaikat diantaranya yang menyampaikan, khusus menyampaikan bacaan-bacaan solawat orang sedunia ini kepada Nabi, absen kepada Nabi. Itu adalah fadilahnya solawat. Solawat juga sebagaimana yang saya jelaskan dulu, minnahiyatil makna, minnahiyatil lafzi wal makna ibadatun. Dari segi lafad saja, dari segi makna juga, membaca sholawat ini ibadah. Dengan sholawat insya Allah doa-doa akan lebih mustajab, insya Allah doa-doa akan lebih cepat sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua di malam ini mendapat keberkahan sholawat, mendapat keberkahan malam Jumat. Mudah-mudahan dijadikan orang yang ahli membaca sholawat, ahli zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah dari segala perbuatan kotor, dari segala sifat-sifat kotor, dari segala macam penyakit yang kotor. Mudah-mudahan hati kita bersinar, bercahaya. Mudah-mudahan lisan kita bercahaya, mata kita bercahaya, telinga kita bercahaya, kanan dan kiri kita bercahaya, atas dan bawah kita bercahaya. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua bercahaya. Amin, Allahumma amin. Berkat barokah daripada salawat. Amin, Allahumma amin. Aku luqawli hadha wa astaghfirullah li walakum. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para tulab, jangan lupa besok tantiful am. Tantiful am. Al takbar.